Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah, wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah ma'asyiral muslimin, para perhati Rojak TV, juga para pendengar setia Radio Rojak dimanapun antum berada. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu yang mulia dalam melanjutkan pembahasan yang sangat bermanfaat, yang sangat menarik dari tulisan Al-Imam Abu Abdullah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, pembahasan al-ilmu fadluhu wa syarafuhu, keutamaan dan kemuliaan ilmu, yang merupakan petikan dari kitab beliau Miftahu Daris Sa'adah. Saat ini kita masih membahas tentang segi-segi keutamaan dan kemuliaan ilmu, yang sekarang kita sudah sampai di Al-Wajhu Thamin wa Sab'un, segi yang ke-78. Segi yang ke-78. Majalisul ilmi riyadul jannah. Majlis ilmu adalah taman-taman surga. Ini jelas keutamaan dan kemuliaan yang sangat besar. Karena ilmu merupakan jalan yang mengantarkan kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala menuju surga. Maka gambaran tentang surga akan dirasakan oleh seorang penuntut ilmu ketika dia berada di majelis ilmu di dunia yang merupakan taman-taman surga. Kita lihat dalilnya. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditujukan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Jika kalian melewati taman-taman surga, farta'u, maka merumputlah atau nikmatilah, bersenang-senanglah padanya. Qalu ya Rasulullah wa ma riyadul jannah, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in bertanya, "Ya Rasulullah, apakah itu taman-taman surga? Apa maksudnya taman-taman surga di sini?" Qala, maka Rasulullah SAW bersabda, "Hilaqud dzikri, halaqah-halaqah, majelis-majelis yang disebut nama Allah." Majelis-majelis pengajian yang dibesarkan dan diagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. "Wa inna lillahi sayyaratin minal malaikati yatlubuna hilaqad dzikri. Fa idza ataw alaihim hafu bihim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai para malaikat yang mereka selalu mencari majelis-majelis majlis zikir, majlis-majlis pengajian di dunia. Kalau mereka telah menemukannya, telah mendapatkannya, mendatangi majlis tersebut, maka para malaikat itu akan meliputi, melingkupi majlis tersebut dengan sayap-sayap mereka. Akan meliputi, melingkupi orang-orang yang hadir di majlis ilmu itu dengan sayap-sayap mereka. Ini hadis yang dijelaskan sebagai hadis yang derajatnya hasan dari berbagai jalurnya oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Dijelaskan di dalam kitab Silsilatul Ahadisis Sahihah. Maka ini merupakan keutamaan majlis ilmu yang sangat agung. Karena dikabarkan sebagai taman-taman surga, berarti ini adalah jalan untuk menuju surga, ya, merupakan gambaran tentang keadaan di surga yang bisa kita rasakan di dunia dengan menghadiri majelis ilmu yang merupakan taman-taman surga. Sekaligus juga ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu adalah jalan untuk meraih kenikmatan tertinggi di dunia, yaitu merasakan nikmatnya ibadah. Karena dalam majelis ilmu kita belajar agama, kita belajar hal-hal yang memperbaiki iman. Kita ketahui iman yang sempurna itu kita akan rasakan atau kelihatannya sebagaimana yang disebutkan di dalam banyak hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tayib dibawakan di sini kemudian oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala pernyataan sebagian dari para ulama salaf. Qala Atha, Imam Atha berkata, majalisul dzikri, majalisul halali wal haram, kaifa yashtari wa yabi'u wa yasumu wa yusalli wa yatasaddaqu wa yankihu wa yutalliqu wa yahujj. Atha berkata, yang dimaksud dengan majlis-majlis zikir adalah majlis atau halaqah yang membahas tentang halal dan haram. Bagaimana cara kita membeli yang halal, cara berjual beli yang halal, menjual yang halal, cara berpuasa, ya, salat, membahas tentang fikih puasa, tentang salat, cara bersedekah, cara menikah, cara mentalak, cara menunaikan ibadah haji. Ya, ini yang membahas agama Allah subhanahu wa ta'ala berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang sahihah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inilah taman-taman surga dalam kehidupan di dunia ini. Makanya para ulama salaf tidak asing semua bagi kita bagaimana semangat mereka dalam menuntut ilmu. Bahkan mereka melakukan perjalanan yang sangat jauh untuk menimba ilmu, menemui orang-orang yang berilmu untuk mengamalkan keutamaan yang disebutkan di dalam hadis ini ataupun hadis-hadis yang semakna dengannya. Dzakarahul Khatib fi Kitabil Faqih wal Mutafaqih. Ini riwayat disebutkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih. Baik, itulah segi yang ke 78. Sekarang kita melangkah ke segi yang berikutnya. Al-Wajhut Tasi' was Sab'un. Segi yang ke-79. Al-alimu wa fadluhu. Orang yang berilmu dan keutamaannya, kemuliaannya. Dibawakan di sini, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala juga menukil riwayat Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab tadi, Al-Faqih wal-Mutafaqih. Beliau berkata, An Ali bin Annahu qala, dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Al alimu a'dhamu ajran min as-sa'imil qa'imil ghazi fi sabilillah. Orang yang berilmu lebih besar pahalanya dibandingkan dengan orang yang berpuasa, orang yang melaksanakan salat dan berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tiga ibadah yang paling agung di dalam Islam, ya, dia melaksanakan sholat, dia berpuasa, dia berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Bersamaan dengan itu dikatakan orang yang berilmu lebih besar pahala yang didapatkan dibandingkan orang yang menunaikan ibadah ini. Kenapa? Karena orang yang berilmu yang mengajarkan kepada manusia sehingga ibadah-ibadah ini bisa benar dilakukan sesuai dengan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang berilmu yang dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala dengan taufiknya yang mengajarkan kepada manusia bagaimana beriman dengan benar, bagaimana beribadah dengan benar sehingga ibadah mereka diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, berikutnya, ini semua dibawakan beberapa segi-segi yang ringkas, ya, keutamaan-keutamaan yang berhubungan dengan ilmu. Al-Wajhut Tsamanun, segi yang ke-80. Bainal ilmi wal jihad, antara ilmu dan jihad. Antara ilmu dan berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Marwahul khatibu aidan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, juga dibawakan di sini dari kitab yang tadi, Al Khatib Al Baghdadi meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau berkata, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, la'an a'lama baban minal ilmi fi amrin aw nahyin ahabbu ilayya min sab'ina ghazwatan fi sabilillah. Sungguh, jika aku mengetahui satu bab, ya satu pembahasan dari ilmu, baik tentang perintah, perintah dalam Islam atau larangan, maka ini lebih aku sukai daripada 70 peperangan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Mempelajari satu pembahasan dalam ilmu agama, kata Abu Hurairah, lebih aku cintai daripada berperang di jalan Allah sebanyak 70 kali. Kata Ibnu Qayyim, didudukan maknanya, tentu supaya agar kita tidak meremehkan berjihad yang keutamaannya sangat besar, kata beliau, ya, hada in sahha, ucapan Abu Hurairah ini kalau seandainya sahih dari beliau, pamaknahu, maknanya adalah, ahabu ilayya min sab'ina ghazwatan bila ilmin. Maksudnya, mempelajari satu bab ilmu lebih aku cintai daripada 70 peperangan yang tanpa ilmu. Karena berperang tanpa ilmu jadinya ngawur. Ya, seperti perbuatan orang-orang yang melakukan, misalnya, teroris. Menakut-nakuti kaum muslimin, membuat teror di negeri kaum muslimin. Memberontak perintah. Ini menempatkan jihad atau peperangan yang tidak pada tempatnya. Apalagi dengan bom bunuh diri, yang merupakan dosa yang sangat besar yang dilarang di dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian membunuh diri-diri kalian sendiri. Di dalam hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam Sahih Muslim, man qatala nafsahu bi syai udziba bihi fi nari jahannam khalidan mukhalladan, kata Rasulullah sallallahu, barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, maka dia akan disiksa, diazab dengan sesuatu itu dalam neraka jahannam selama-lamanya. Jadi tidak boleh sesuatu yang buruk seperti ini kemudian di atas namakan berjihad. Ini menunjukkan jihad tanpa ilmu memang tidak ada nilainya. Ya, tidak memberikan keutamaan sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih tentang tingginya kedudukan berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jihad yang benar, jihad yang sesuai dengan keterangan para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Nah, jadi maksudnya di sini, lebih aku sukai dibandingkan 70 peperangan di jalan Allah. Li'annal amala bila ilmin fasaduhu aktharu min salahihi. Ini penting, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Karena beramal tanpa ilmu, kerusakan nya lebih besar dibandingkan kebaikannya. Keburukannya lebih besar dibandingkan kebaikan yang diharapkan. Au yuridu ilman yata'allamuhu wa yu'allimuhu fayakunu lahu ajrun man amila bihi ila yaumil qiyamah. Jadi kemungkinan pertama maksudnya adalah orang yang mempelajari satu pembahasan agama dibandingkan 70 peperangan yang tidak dilandasi ilmu. Karena beramal tanpa ilmu akan lebih banyak menimbulkan kerusakan dan keburukan. Atau maksudnya kedua, kemungkinan yang kedua maksudnya, kenapa dikatakan mempelajari satu pembahasan ilmu lebih utama dibandingkan 70 peperangan? Maksudnya adalah ilmu yang dipelajari oleh seseorang kemudian dia mengajarkannya kepada orang lain. Maka orang lain yang mengamalkannya itu, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mengamalkan ilmu tersebut sampai hari kiamat. Ketika dia belajar satu masalah agama, dia ajarkan kepada orang lain. Orang ini mengamalkan, terus diamalkan sampai hari kiamat, maka pahalanya terus mengalir. Dibandingkan dengan orang yang mengamalkan satu amalan sendiri, maka pahalanya untuk hanya untuk dirinya sendiri. Itu maksudnya. Wa hadza la yahsulu bil ghazwil mujarradi, yang mana keutamaan yang terus mengalir ini tidak akan didapatkan pada orang yang semata-mata sekedar berperang saja dan tidak mengajarkan kebaikan tersebut kepada orang lain. Yang jelas, dari dua kemungkinan makna yang disebutkan dari ucapan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu tadi, kedua-duanya menunjukkan keutamaan dan kemuliaan ilmu, tingginya orang yang mempelajari ilmu agama, kemudian dia menyebutnya, mengajarkannya kepada orang lain. Baik, melangkah kita. Al-wajhul hadi wa thamanun. Sekian yang ke-81. Bainal ilmi wal ibadah. Antara ilmu dan ibadah. Marwahul khatibu aydhan. An Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala. Juga riwayat yang disebutkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih Al-Mutafaqih dari sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, Uwaimir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, mudzakaratul ilmi sa'atan khairun min qiyami lailah. Mudzakaratul ilmu, ya, mempelajari ilmu atau mengulangi pelajaran ilmu sesaat saja, ini lebih utama, lebih baik dibandingkan orang yang sholat semalam suntuk. Lebih utama dibandingkan orang yang beribadah semalam suntuk. Subhanallah, ini keutamaan besar. Keutamaan yang agung. Mempelajari ilmu, ini berhubungan dengan sebab untuk menyebarkan agama Allah subhanahu wa ta'ala kepada seluruh makhluk di alam semesta, maka keutamaannya melebihi dari orang yang beribadah semata-mata untuk dirinya, ya, yang manfaatnya hanya untuk dirinya sendiri. Makanya mudzakarah, mengulangi pelajaran ilmu sesaat saja, lebih utama atau lebih baik daripada orang yang beribadah semalam suntuk. Berikutnya, al-wajhu tsani wa tsamanun. Segi yang ke-82. Antara ilmu dan sedekah. Marwahu anil Hasan. Juga yang dibawakan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dari tabi'in yang mulia Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu rahimahullahu ta'ala. Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala berkata, la'an ata'allama baban minal ilmi fa'u'allimuhu musliman ahabu ilayya min an yakuna lid-dunya kulluha fa'unfikuha fi sabilah. Sungguh, jika aku mempelajari satu bab, satu pembahasan dari ilmu agama, kemudian aku ajarkan ilmu itu kepada seorang muslim lainnya, ini lebih aku sukai daripada jika aku memiliki semua dunia ini, memiliki dunia ini seluruhnya, kemudian aku menginfakannya atau mensedekahkannya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita perhatikan, ini bukan infak sekedar uang 1 miliar, 2 miliar, atau bahkan 10 miliar. Ini seluruh yang ada di dunia beserta isinya semua diinfakkan. Kata Al-Hasan Al-Basri, ternyata mempelajari pembahasan ilmu kemudian mengajarkannya kepada orang lain, lebih beliau cintai menginfakkan semua perbendaharaan yang ada di dunia ini di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, ini menunjukkan gambaran keutamaan dan kemuliaan mempelajari ilmu agama. Baik. Al-wajhu tsalits wa tsamanun. Segi yang ke-83. Al-fikhu min afdhalil ibadah. Fikih, memahami agama, adalah termasuk ibadah yang paling utama. Qala Makhul, Imam Makhul Asy-Syami berkata, ma'ubidallahu bi afdhal min al-fikih. Tidaklah orang orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang lebih utama dibandingkan fikih, yaitu memahami ilmu agama. Baik, berikutnya. Al-Wajhur Rabi wa Thamanun, segi yang ke-84. Al-Ibadatu bil Fiqh, beribadah kepada Allah dengan pemahaman agama yang benar. Qala Sa'id ibn al-Musayyib, Imam Sa'id ibn al-Musayyib, Imam Tabi'in yang sangat terkenal dari kalangan penduduk Madinah, yang disebut-sebut sebagian ulama sebagai tabi'in yang paling berilmu, paling mulia, Imam Sa'id ibn al-Musayyib. Beliau berkata, "Laisat ibadatullahi bisawmi wassalati walakin bilfikhi fi dinihi." Bukanlah beribadah kepada Allah itu hanya dengan berpuasa dan sholat, tapi beribadah kepada Allah adalah dengan fikih, memahami, mempelajari dan memahami agamanya. Yakni bukanlah ibadah itu hanya sekedar dengan melaksanakan sholat dan puasa tapi tanpa ilmu. Bagaimana dia akan bisa melaksanakan ibadah-ibadah tersebut sesuai dengan keridhaan Allah, dengan iman yang benar, sesuai dengan contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau tanpa dia mempelajari agama. Nah, jadi ilmu itu yang akan menjadikan ibadah kita benar, kata beliau di sini. Kata Ibnu Qayyim menjelaskan makna ucapan dari Imam Sa'id ibn al-Musayyib ini, "Wa hadzal kalamu yuradu bihi amran." Ucapan beliau ini maksudnya ada dua. Ahaduhuma, yang pertama, "Annaha laisat bisawmi wassalatil khaliyaini 'anil ilmi walakin bil fikhi alladhi yu'lamu bihi kaifa yasumu wassalat kaifa sawmu wassalah." Ibadah itu maksudnya, kata beliau pertama, maksudnya ibadah itu bukanlah dengan melaksanakan sholat atau puasa yang tanpa didasari ilmu, yang kosong dari ilmu. Tapi ibadah yang benar adalah dengan memahami agama, karena dengan itu dia akan mengetahui bagaimana cara berpuasa dan sholat yang benar. Berarti ibadah tidak akan bernilai tanpa ilmu pemahaman agama. Atsani, yang kedua, "Annaha laisatis sawma wassalata faqat balil kufi dinihi min a'zam ibadatihi." Yang kedua, ibadah itu bukan hanya puasa dan sholat saja. Makna yang kedua, ibadah itu bukan hanya puasa dan sholat saja, akan tetapi fikih, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk seagung-agung atau sebesar-besarnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ketahui seorang penuntut ilmu ketika dia belajar, ketika dia menulis, ketika dia menghafal, mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab misalnya, belajar tafsir, ketika dia duduk dalam belajar, dia ini telah menunaikan ibadah yang sangat agung, yang keutamaannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. "Wa qad taqaddama al-kalamu fi tafdhilil 'alimi 'ala syahidi wa aksihi." Telah berlalu dibahas penjelasan tentang keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang mati syahid, dan juga sebaliknya, ya, bagaimana penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam masalah ini sudah kita lewati di pembahasan yang lalu. Barakallahu ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak, juga para pendengar Rojak Kendari dimanapun antum berada, kita perhatikan di sini keutamaan-keutamaan yang ringkas tapi memberikan motivasi besar, ya, penjelasan yang sangat memotivasi orang-orang yang menuntut ilmu. Bagaimana gambaran kedudukan menuntut ilmu ini di kalangan para ulama ahlu sunnah wal jamaah sampai dipuji dengan keutamaan yang demikian tinggi. Maka tentu ini memberikan semangat bagi kita semua untuk terus menuntut ilmu, mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala, karena ini berhubungan dengan sebab kita meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sebab yang mudah mengantarkan kita menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala, dan yang menjadikan ibadah kita semakin tinggi nilainya, semakin tinggi keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tabarakallahu fikum, insyaallah cukup sampai sini pembahasan ilmu di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai sebab kebaikan untuk muliaan dunia dan akhirat kita. Kita beri waktu bagi antum yang ingin menyampaikan tanya jawab di waktu yang masih ada. Shallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah Ustaz, jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fik atas materi yang telah antum sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan untuk berikutnya ikhwatul Islam, ma'azan ya Allah wa iyyakum. Para mahati roja, kami membuka sesi interaktif soal bagi Anda yang bertanya secara langsung. Anda bisa menghubungi kami di 021-823-6543, ataupun Anda dapat bertanya pesan singkat di 0819-89543. Nah, untuk yang pertama kita angkat mulai telepon di 0218236543. Ya, silakan. Pertama kita angkat mulai telepon di 0218236543. Ya, silakan. Baik, Bapak mohon maaf sebelumnya, tolong dimatikan dulu suara televisinya. Sudah Pak Kyai. Ya, silakan Bapak. Ini dari Bang Bowi Pak Ustaz. Ya, silakan Pak Bowi. Di Kampung Baru Haji Naimun. Ya, silakan Bang Bowi. Saya punya ilmu Ustaz. Pemberian dari Allah. Sangat gembira kami hati kami Ustaz. Yang 9 ayat ini dari Allah SWT Ustaz. Baik. Yang saya emban Ustaz. Baik, mohon maaf. Ya, ya. Saya ini pengen menjadi ya seorang Ustaz gitu. Saya ini punya ilmu 9 ayat. Baik, yang berarti Ustaz, yang menyembah pada dukun saya mau bela agar kembali ke jalan Allah. Ya. Yang menyembah kepada iblis agar kembali ke jalan Allah. Baik. Dawat kami Ustaz. Ya. Baik, terputus, kami mohon maaf. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya di 0218236543. Ya, silakan. Ya, silakan. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Herman dari Sulawesi Selatan. Ya, silakan Pak Herman. Pertanyaannya apa? Herman dari Sulawesi Selatan. Bagi jika seseorang yang ketiduran, dia meninggalkan sholat duhur, asar, maghrib, dan dia bangun pada waktu yang 9 malam. Hmm. Baik, Bapak mohon jadi, maaf. Bagaimanakah cara mengerjakan sholat yang ditinggalkan tersebut? Iya, baik. Baik. Sudah kami terima Pak. Itu saja pertanyaan Pak. Cukup Pak. Iya, baik. Terima kasih atas pertanyaan Bapak dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat bermanfaat dari Bapak Herman tadi ya, kalau tidak salah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan kebaikan kepada beliau, kepada kita semua juga. Orang yang ketiduran tadi mungkin karena sakit atau karena kecapean atau mungkin juga mungkin bahkan karena alasan yang lain. Mungkin karena minum obat tidur misalnya sampai dia ketiduran dari tadi katanya zuhur sampai dia bangun jam 9 malam. Ini disebutkan di dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang kelupaan atau ketiduran. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Fal yusalliha hina dzakaraha." Hendaknya dia melaksanakan salat itu ketika dia sudah ingat, ketika dia terbangun. Maka ketika orang yang keadaannya seperti tadi, karena dia meninggalkannya bukan karena kesengajaan, tapi karena ketiduran, maka dia menunaikannya ketika dia sudah terbangun atau sudah sadar kembali. Dan dia laksanakan sesuai dengan urutannya. Sesuai dengan urutan sholat. Ya. Karena ketika dia bangun jam 9 berarti masih panjang waktu. dia laksanakan dulu salat zuhur, kemudian dia laksanakan salat asar, kemudian maghrib, kemudian isya. Ya, dia laksanakan di waktu itu juga, karena ketika itulah waktu bagi dia, disebabkan sepanjang waktu tadi antara zuhur sama jam 9 tadi dia ketiduran, maka ketika dia terbangun itulah waktunya baginya, makanya segera dia laksanakan salat zuhur, setelah itu dia laksanakan lagi salat asar, setelah itu salat maghrib, kemudian salat salat isya, demikian yang dilakukannya. Nah, wallahu taala alam bisawab. Nah, Ustaz, jazakallah khairan, barakallahu fik atas jawaban yang antum sampaikan, Ustaz. Dan assalamualaikum Allah wa iyakum. Masih kita angkat pertanyaan telepon di 0218236543. Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dengan Bang Bobi di Kampung Baru Haji Naimun. Ya, baik. Pertanyaannya Pak, mungkin langsung. Ya, baik, terputus kembali. Kami mohon maaf, terputus kembali. Dan kepada pendengar, pemirsa Raja TV lainnya, bagi Anda yang bertanya, Anda bisa menghubungi kami di 02 0218236543 untuk Anda yang bertanya secara langsung, ataupun Anda yang bertanya pesan singkat di 0819896546. Kita akan berikutnya, silakan. Halo, saya begini Pak Ustaz, punya ilmu. Ya. Iya, ya, baik, terputus kembali. Kami angkat pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz yang baik, kita angkat pertanyaan telepon kembali di 0218236543. Silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dengan Nugroho, ada di Jakarta. Silakan Pak Nugroho, pertanyaannya apa Pak? Mungkin agak menyimpang terkait dengan pekerjaan yang terkait dengan riba. Ya. Ya. Jadi kalau saya bekerja di sebuah perusahaan, contoh seperti perusahaan penjual jasa seperti Traveloka atau tiket.com gitu ya. Terus di sana ada pembayaran yang menggunakan cash, transfer, dan juga ada yang lagi ramai itu pay letter. Artinya ya mirip-mirip seperti kartu kredit. Secara mendaftar segala macam dan ada bunga di depan, bahkan juga ada keterlambatan. Tapi itu hanya sifatnya menerima pembayarannya saja. Artinya itu adalah akad dari si pelanggan kepada penyedia layanan pembayaran. Nah, ingin tahu hukumnya seperti apa itu Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Wak. Dan kepada Ustaz kami silakan menjawab, silakan Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Yang saya pahami dari pertanyaan tadi yang saya dengar adalah ketika melakukan transaksi pembayaran tadi, ada salah satu di antara pembayaran yang kalau ada kelambatan maka dikenakan denda, begitu ya? Ya, yang saya ketahui kalau seperti ini keadaannya, ya ini maka termasuk dari hal yang di dalam Islam, termasuk riba. Cuman ada beberapa hal tadi yang sistem pembayaran saya tidak begitu paham. Ya mungkin Bapak bisa menanyakannya kepada para ustadz yang membahas masalah fikih di pengajian di Roja TV atau Radio Roja ini, misalnya Ustadz Erwandi atau Ustadz Khalid Samhuri ataupun yang lainnya, karena mungkin mereka lebih tahu mengetahui tentang proses pembayaran dengan apa yang tadi disebutkan. Nah, barakallahu fikum, itu jawaban yang bisa saya berikan. Nah, Ustaz, jazakallah khairan, barakallahu fik atas jawaban yang telah antum sampaikan. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan tadi mungkin bisa bertanya nanti pada kajian yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi, ma'afallahu ta'ala, pada hari Kamis pagi sebelum kajian ini. Baik, ikhwatal Islam azani Allah wa iyakum. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya di 0218236543. Naam, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya begini Pak Ustaz, punya ilmu pemberian dari Allah. Oh, ya, di hati kami sangat girang banget Pak Ustaz. Ya. Sembilan ayat itu saya mau ungkapkan kepada saudara-saudara kami yang sebenarnya itu yang berbunyi yang menyembah ke dukun agar kembali ke jalan Allah, Pak Ustaz. Mm-hmm. Yang menunjukkan iblis agar kembali ke jalan Allah, Pak Ustaz. Mm-hmm. Dakwah-dakwah kami pengen menangis terus di hadapan umat kami, Pak Ustaz. Dan sekali kami berdakwah gitu, Pak, kami saling memelukan, kami menangis, Pak Ustaz, agar kembali semua ke jalan Allah menuju ke surga, Pak Ustaz. Mm-hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, mungkin saya disimak pertanyaannya dan atau nasihat yang bisa antum sampaikan, silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan kebaikannya kepada beliau yang bertanya dan kepada kita semua. Ya, yang saya pahami dari pertanyaan Bapak tadi mungkin maksudnya adalah ada ilmu yang dia ingin himbau kepada kita semua, ya, tentang keharusan bertobat dari orang-orang yang melakukan perbuatan syirik tadi yang menyembah dukun, menyembah berhala. Maka ini adalah himbauan yang benar. Ya, ini benar-benar merupakan ilmu dari Allah, betul. Bahkan ini merupakan inti dari perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Perintah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, tidak menyekutukannya, tidak menyembah dukun, tidak menyembah berhala dan hal-hal yang dijadikan sembahan selain Allah Subhanahu wa taala lainnya. Maka ini adalah himbauan yang sangat baik sekali kepada kita semua. Marilah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat dari perbuatan dosa kita, apalagi dosa kesyirikan, kekufuran, tentu termasuk semua dosa yang lain, dosa besar yang dilakukan, perbuatan bid'ah maupun kesalahan-kesalahan yang lain. Kita bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an." Katakanlah wahai hamba-hambaku yang bersikap melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa. Maka ini merupakan himbauan kebaikan bagi semua kaum muslimin untuk kita bertobat dari perbuatan dosa, apalagi yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang sangat besar seperti perbuatan syirik yang disebutkan tadi. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz, wafik barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah disampaikan Ustaz. Dan Islam azani Allah wa iyakum, kita masih ada waktu untuk bersoal jawab dan bagi Anda yang ingin bertanya kembali, silakan Anda bisa menghubungi kami di 021-823-6543 ataupun Anda dapat kirimkan pertanyaan atau pesan singkat di 0819-896543. Kita angkat tanya berikutnya melalui telepon, silakan. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ibu dan berada di mana? Dengan Ibu Saminah di Cibinong. Ibu Saminah di Cibinong. Silakan, ibu, pertanyaan apa ibu? Barakallahu fiik. Barakallah. Saat saya berdoa sama Allah, ya, tentang untuk ditetapkan saja keadaan saya sekarang, karena saya keadaan sekarang itu nyaman, damai, tentram, kita menuntut ilmu agama yang benar. Karena ternyata alhamdulillah saya bersyukur dengan Allah, Ustaz. Nah, pertanyaan saya, kalau saya diuji lagi sama Allah, apakah saya siap atau tidak? Sebenarnya pasti kita namanya masih diuji, ya, Ustaz. Tapi ada kekhawatiran kalau saya diuji lagi. Nah, kekhawatiran itu apa dibolehkan apa tidak, Tad? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillahu khairan. Daripada ya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari ibu tadi yang bertanya dari Cibinong. Semoga Allah Subhanahu wa taala nanti bisa melimpahkan rahmat dan kebaikannya kepada beliau, kepada keluarganya maupun kepada kita semua. Ya, permintaan yang ibu minta tadi untuk mendapatkan ketenangan, untuk ditetapkan keadaannya dengan keadaan seperti yang sekarang karena sudah baik, maka permintaan yang secara asal tidak salah. Cuma kita katakan, ibu, kita harusnya minta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah keadaan yang terbaik yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala karena Dia Maha Mengetahui. Jadi kita jangan bersandar kepada pengetahuan diri kita sendiri. Kalau kita misalnya minta keadaan saya sekarang sudah tenang, sudah baik, saya minta tetap dengan keadaan keadaan seperti ini. Tetap dengan keadaan seperti ini. Saat ini kita mungkin rasakan baik. Tapi nanti mungkin bisa terjadi ada perubahan. Contoh seperti yang ibu bilang tadi sendiri, setiap orang mukmin mesti akan diuji. Ya. Maka harusnya kita minta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dan ridai untuk kita. Karena kalau kita merasa diri kita tenang saat ini, kan belum tentu Allah ridhoi. Kita tidak tahu. Apakah kita sekarang ini beramal ikhlas atau tidak. Kita beramal sesuai dengan ridhoi atau tidak. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala keadaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan apapun, ya, kalau misalnya Allah menguji kita, kita minta agar dikuatkan. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kenikmatan, kita minta agar mudah mensyukurinya. Jadi tetap kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala keadaan yang Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, itulah yang terbaik untuk diri kita, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua selalu dalam keadaan baik dalam semua keadaan yang Allah Subhanahu wa taala berlakukan untuk kita. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz, wa fik barakallah, jazakallahu khairan atas jawaban yang disampaikan Ustaz, dan khotal Islam azan ya Allah wa iyakum. Untuk pertanyaan berikutnya kami angkat melalui pesan singkat Ustaz. Ustaz, dari pendengar kita dari Pemahati Roja di Padang dengan Pak Zon, beliau bertanya Ustaz, ada sebuah hadis yang berbunyi tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Apa yang menyebabkan harus ke Cina Ustaz? Apakah bukankah di Cina itu banyak orang-orang kafir dan makanannya babi dan minumannya arak? Mohon Ustaz memberikan penjelasan tentang hadis tersebut Ustaz. Silakan Ustaz. Ya alhamdulillah Pak, hadisnya hadis palsu. Hadis tersebut adalah hadis yang palsu yang tidak ada asal usulnya. Ya. Jadi tidak perlu kita bahas karena ini bukan hadis yang benar penisbatannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini hadis dikritik oleh para ulama dan dinyatakan sebagai hadis yang tidak ada asal usulnya oleh para ulama. Jadi ini bukan berasal dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, yang jelas, sebagian dari para ulama ada yang menjelaskan, seandainya hadis ini pun benar, maka dikatakan Cina di sini, ya bukanlah negeri Cina yang ada saat ini, atau dibatasi dengan negeri Cina yang ada saat ini. Sebagian dari orang-orang Arab dulu mengatakan, Sin itu adalah negeri yang, ibaratnya negeri antah-berantah. Maksudnya, tuntutlah ilmu sampai di negeri yang jauh, maksudnya begitu. Itu kalau kita anggap, dan perlu kita cari maknanya yang jelas sudah selesai. Hadisnya adalah hadis yang palsu, tidak ada asal usulnya, maka tidak perlu kita bahas karena ini bukan dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam, barakallahu fikum. Naam Ustaz, wa fik barakallahu Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Dan pertanyaan berikutnya Ustaz masih melalui pesan singkat yang kami angkat Ustaz dari pemerhati Roja. Ustaz, dari hamba Allah, saya dimusuhi oleh teman dekat sendiri karena ada beberapa orang lain yang dengki kepada saya. Apakah saya terkena ancaman hadis amal soleh tidak diangkat? Saya takut terkena hadis ancaman tersebut walaupun sudah berusaha memperbaiki hubungan. Mohon saya memberikan penjelasan. Silakan. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali. Kalau antum ya yang bertanya ini tidak berusaha ikut-ikut dalam permusuhan tersebut, tidak ikut-ikutan permusuhan tersebut, tidak membuat permusuhan tadi, tapi teman kita yang membuatnya karena ada rumah tadi, antum berusaha untuk mendekat atau minta maaf atau berdamai, maka tentu tidak masuk ke dalam ancaman yang disebutkan dalam hadis tersebut. Karena ancaman itu berlaku bagi orang yang membuat permusuhan, yang dengki atau yang melakukan permusuhan dan tidak mau mengusahakan sebab-sebab yang bisa mendekatkan kepada perdamaian. Makanya tetap tunaikan hak-hak dari teman tersebut, tetap ucapkan salam kepadanya, tetap berikan pemaafan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan." Allah tidak menambah bagi seorang hamba dengan pemaafannya kecuali semakin ditambah kemuliaannya. Oleh karena itu insya Allah tidak termasuk ke dalam ancaman yang disebutkan dalam hadis tadi. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz, wa fik barakallahu Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Untuk pertanyaan berikutnya, masih kami anggap tanya pesan singkat Ustadz. Ustadz mohon dijelaskan. Membaca manakah yang lebih utama saat membaca Al-Quran dengan suara yang agak keras sehingga terdengar orang lain yang ada di luar rumah kita, ataupun dengan suara yang lemah lembut buat kita sendiri, karena dikhawatirkan ada riya di sana Ustaz. Mohon Ustaz memberikan penjelasan Ustaz, manakah yang lebih utama? Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Tentu yang lebih utama adalah kita membacanya dengan memperdengarkan bagi diri kita sendiri atau memperdengarkannya bagi orang-orang yang memang mungkin ingin mendengarkan bacaan tersebut. Karena orang di luar rumah kita kan mereka punya kesibukan, punya kegiatan. Harusnya kita malah tidak memperdengarkan kepada mereka, disebutkan khawatirnya nanti mereka malah terjerumus ke dalam perbuatan dosa karena diperintahkan di dalam Al-Qur'an, fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan jika Al-Qur'an dibacakan dengarkanlah baik-baik dan diamlah agar kalian mendapatkan rahmat. Ya, ketika orang masih punya kegiatan atau aktivitas di luar rumah, jangan kita ya perdengarkan kepada mereka bacaan Al-Quran, disebabkan mereka nanti terganggu padahal mereka sedang punya aktivitas yang mengharuskan mereka tidak bisa mendengarkan bacaan tersebut. Jadi kita yang justru membuat dosa bagi mereka. Oleh karena itu kita perdengarkan untuk diri kita sendiri, misalnya dalam rumah, atau kalau misalnya kita sedang belajar membaca Al-Quran sama-sama, ya kita perdengarkan sama orang yang di dalam halaqoh majelis pengajian tersebut saja, tidak sampai melebihi dari orang-orang tersebut atau tidak sampai perkataannya kepada orang yang ada di luar rumah. Nah, barakallahu fikum. Barakallah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan Ustaz. Ikhwatal Islam azanillah wa iyyakum. Untuk berikutnya kami angkat pertanyaan melalui telepon di 0218236543. Nah, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Anda dari mana? Keadaan dari Cianjur. Ya, silakan Pak Keadaan. Apa pertanyaannya, Pak? Ya, ini Pak Ustaz. Kita kan dilarang berpuasa sehari ataupun dua hari sebelum Ramadan, Ustaz. Ya. Mm-hmm. Bagaimana kalau misalkan kita sudah mendawamkan puasa sunnah contohnya Senin Kemis pas bertepatan dengan hari itu tanggal 29 ataupun 30 Syakban, Ustaz, apakah boleh dipuasa di hari itu, Ustaz? Ya. Terus yang kedua, kalau misalkan punya hutang qada puasa tahun kemarin, Ustaz, karena lalai jadi tidak sempat diqada di tahun ini, apakah nanti setelah lebaran itu diqada, apakah ada kafarahnya, Ustaz, atau hanya qada aja, Ustaz? Baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kepada Ustaz kami silakan menjawab. Silakan. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat bermanfaat sekali dari beliau yang bertanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan kebaikannya kepada beliau, keluarga, dan juga kepada kita semua. Ada dua pertanyaan tadi. Pertama, yang berhubungan dengan... Ya, puasa Senin Kamis atau puasa yang biasa dilakukan bertepatan dengan sehari atau dua hari sebelum Ramadan. Memang ada larangan dalam hadis Rasulullah SAW, hadis yang sahih. Rasulullah SAW bersabda, "La yataqaddamanna ahadukum bi shaumi yaumin aw yaumain. La yataqaddamanna ahadukum Ramadan bi shaumi yaumin aw yaumain." Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian mendahului puasa Ramadan, mendahului bulan Ramadan dengan puasa hari atau dua hari. Tapi ada kecualinya di akhir ini disebutkan, "Illa rajulan kana yasumu shauman falyasum dzalikal yaum." Kecuali seseorang yang terbiasa berpuasa sunnah, ya, maka dia boleh berpuasa atau dua hari sebelum Ramadan tersebut. Jadi terus dikecualikan ya, apa Bapak tanyakan tadi, orang yang biasa puasa Senin Kamis atau mungkin puasa Daud atau puasa sunnah bertepatan dengan sehari atau dua hari sebelum Ramadan, maka ini tidak mengapa diperbolehkan karena dia disebutkan pengecualiannya dalam hadis ini. Adapun yang dilarang adalah orang yang tidak terbiasa berpuasa atau orang yang sekedar katanya untuk kehati-hatian, padahal tidak ada kehati-hatian dalam masalah ini. Kita harus menetapkan Ramadan dengan melihat bulan sabit atau menggenapkan hari di bulan Syakban menjadi 30 hari. Ya, tidak ada kehati-hatian yang dimaksud. Jadi kalau kalau itu puasa sunnah yang biasa dilakukan, maka tidak mengapa untuk kita lakukan di sehari atau dua hari sebelum Ramadan tadi. Nah, yang kedua, ketika orang yang lupa qadha di tahun lalu, maka harus dia bersegera untuk mengqadhanya sekarang. Sekarang masih ada kesempatan. Dia qadha saat ini juga, usahakan untuk diselesaikan qadha tersebut. Ya. Kalau dikatakan tadi dia lupa di tahun lalu, maka sekarang dia ingat dan sekarang dia dengar nasihat ini, dia laksanakan sekarang qadha, masih ada waktu ini. Kalau sampai dia kelupaan lagi, maka terpaksa dia laksanakan setelah bulan Ramadan yang ini, yang akan datang nanti, dan tidak ada kafarah baginya. Kalau betul-betul dia memang itu tidak bukan juga karena kesengajaan, tidak ada kafarah baginya, maka dia mengqadhanya setelah bulan Ramadan, dan diharuskan dia untuk bersegera mengqadha puasa tersebut supaya nanti tidak terjadi lagi kelalaian ya, sebagaimana yang terjadi di tahun yang lalu. Nah, barakallahu fikum ya, saya minta maaf, ini merupakan pertanyaan yang terakhir karena ada hal yang mendesak ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan bagi kita semua. Kan sebab-sebab yang mendekatkan kita selalu kepada ridha Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu yang bermanfaat dan mengamalkannya. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kami cukupkan. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.